tiga mencoba dulu. Satu kali coba nanti mau ulang. Serasa senang setara mau pulang. Sama-sama goyang ke kiri dan kanan. Maju kamu, kamu mundur ke belakang. Dengar komando mari torang ikut.